بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang keempat pada daras yang ke-8, ya, ad-darsu tsaminu, ya, pelajaran ke-8 sampai pada tamrin yang keempat, ya, tentang bab istaf'ala, ya, yang termasuk bab-bab, ya, pada fi'il thulatsi mazid, ya, bab istaf'ala, ya, ini sudah dibahas pada kesempatan sebelumnya, walhamdulillah. Melanjutkan pembahasannya pada tamarin yang berikutnya, dan di sini pembahasan berikutnya ini, pada tamrin-tamrin berikutnya ini, ya, sudah tidak terkait, ya, tidak lagi terkait dengan bab istaf'ala yang dibahas sebelumnya. Jadi pembahasan pada bab-bab yang lain, ya. Sekarang pada tamrin berikutnya, pada halaman 70 dari jilid yang keempat ini, khamisan yang kelima, ya, tamrin yang kelima, dicontohkan satu kalimat, istalqaitu ala qafaya likai astariha. Istalqaitu ala qafaya likai astariha. Ya, aku berbaring, ya, saya berbaring di atas punggung saya. Ya, saya berbaring pada punggung saya. Ya, mungkin tidur terlentang, ya, di atas punggungnya. Likai la astariha. Ya, supaya saya beristirahat. Ya, supaya saya bisa beristirahat atau untuk istirahat. Ya, jadi saya berbaring pada punggung saya atau di atas punggung saya untuk beristirahat. Ya, supaya saya beristirahat. Ini. Ya. Li kai astariha. Nah, di sini dibahas tentang kai dalam kalimat ini. Kai. Ya, jadi lafaz kai ini apa? Ya, kai min nawasibil mudhari'i. Ya, jadi kai ini termasuk nawasibul mudhari'. Ya, kai min nawasibil mudhari'i. Jadi kai ini termasuk dari nawasib. Ini bentuk jamak dari nasibun, nasib yang menasabkan. Ya, jadi kai ini termasuk, ya, kata-kata yang menasabkan fi'il mudhari'. Ya, kata-kata atau huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Ini. Wa yusamma harfa masdariyatin wa nasbin wa istiqbalin. Dan kai ini dinamakan dengan harfa masdariyah, yaitu huruf masdar, huruf yang terkait dengan masdar, wa nasbin, yaitu huruf nasab, yaitu karena dia menasabkan fi'il mudhari' yang setelahnya, wa istiqbalin, dan huruf istiqbal, maknanya dia menunjukkan waktu akan datang. Jadi terkait dengan waktu yang akan datang. Ini. Jadi faedah ataupun fungsi atau makna dari kai itu menjadi istilah, menjadi nama bagi kai tersebut. Ini ya, harfu masdariyah, ya, karena dia terkait dengan masdar, nanti akan dijelaskan ya. Kemudian dia harfu nasab, karena dia menasabkan fi'il mudhari, dan juga dia adalah harfu istiqbal, karena dia menunjukkan atau terkait dengan makna akan datang. Li'annaha taj'alu ma ba'daha fi ta'wili masdarin. Ya, ini tadi disebut harf masdariyah. Kenapa? Li'annaha taj'alu ma ba'daha fi ta'wili masdarin. Karena dia menjadikan ya, fi'il yang setelahnya, ya, dia menjadikan apa yang setelahnya, kata-kata yang setelahnya, fi ta'wili masdarin. Ya. Menjadi ta'wil masdar. Ya, dia menjadikan kata-kata yang setelahnya, atau dia menjadikan kata setelahnya pada ta'wil masdar. Ya. Fata'wilul misalis sabiqi, ya, sebagai contoh, supaya jelas ya. Fata'wilul misalis sabiqi, maka ta'wil pada contoh sebelumnya tadi, contoh yang terdahulu, atau contoh yang sebelumnya tadi, likai astariha, pada contoh itu ya, istalqaitu ala qafaya lilistirahati. Jadi, kai astariha, ta'wilnya, ya, atau kata-kata ini, dita'wil dengan masdarnya. Masdar dari fi'il astarih. Ya, dari fi'il ini. Istaroha yastarihu, kemudian masdarnya, istirahatun. Ya, kemudian di situ ada lam huruf jar, ya, maka menjadi lilistirahati. Jadi kai astariha itu takwil masternya adalah atau takwilnya adalah alistirahati. Alistirahatu. Ya, istirahah, istirahat. Ya, istirahat itu dari bahasa Arab ya. Istirahat itu dari bahasa Arab, istirahah ini. Nah, kemudian disebut didahului oleh lam huruf jar likai astariha, takwilnya adalah lilistirahati. Ini. Jadi karena kai itu menjadikan yang setelahnya sebagai takwil masdar, maka dia disebut dengan huruf masdariyah. Wal ghalibu an tasbiqaha lamul jarri allati tufidu ta'lili. Allati tufidu ta'lila. Afwan. Wal ghalibu an tasbiqaha lamul jarri allati tufidu at-ta'lila. Dan umumnya, ya, al ghalib pada umumnya, an tasbiqaha lamul jarri. Ya, jadi, dia didahului oleh lam jar. Ya. Jadi kai ya, beserta fi'ilnya ini didahului oleh lam jar. Jadi huruf lam yang termasuk huruf jar. Allati tufidu ta'lila, yang memberikan faedah, memberikan makna ta'lil. Ya, ta'lil artinya mengemukakan alasan atau sebab ya, dilakukannya suatu fi'il. Seperti tadi, istalqaitu ala qafaya, aku berbaring di atas punggungku, aku berbaring pada punggungku. Apa sebabnya, apa alasannya ya, ta'lilnya ya, alasan atau sebabnya apa ya, tadi likai astariha, supaya atau untuk beristirahat, yakni takwilnya tadi lilistirahati, untuk istirahat ini. Jadi lam jar tersebut pada likai ataupun pada masdarnya tadi lilistirahati, ini faedahnya at-ta'lil ya, menyebutkan atau mengemukakan alasan atau sebab ya, ini. Fa'il lam tasbiqha fahiya muqaddaratun. Maka jika tidak didahului ya, oleh lam jar, jadi kai ataupun ta'wil masdar itu tidak didahului oleh lam jar, fahiya muqaddaratun, maka lam jar tersebut itu muqaddarah, ditakdirkan. Ya, jadi kalau tidak disebutkan lafadznya dengan jelas tanpa huruf lam, ya, maka berarti apa? Lam jar yang bermakna ta'wil itu ditakdirkan, ya, muqaddarah. Yakni apa? Tersirat. Ya. Ini secara tersirat, artinya lafadznya tidak disebutkan, tidak diucapkan, tidak ditulis, ya, tetapi ada dalam makna, ada dalam benak, dalam pikiran. Ya. Misalnya tadi, istalqaitu ala qafaya kai astariha. Nah, maka di situ maknanya tetap sama. Aku berbaring pada punggungku untuk atau supaya beristirahat. Tetap di situ terkandung tadi, lam jar yang bermakna ta'lil tadi. Iza dakhalat lam nafiyatu ala fi'li kutibat muttasilatan. Kutibat muttasilatan bikai. Jika la nafiyah itu masuk pada fi'il. Kemudian keterangan tambahan atau keterangan yang lainnya. Faedah yang lainnya. Jika la nafiyah. La nafiyah. La yang bermakna tidak atau untuk menafikan. Ini masuk pada fi'ilnya. Masuk pada fi'ilnya. Jadi fi'il yang setelah kai. Fi'il yang setelah kai. Fi'il mubarak ya. La nafiyah itu masuk pada fi'il. Yaitu fi'il mubarak yang setelah kai. Kutibat muttasilatan bi kai. Maka dia ditulis bersambung dengan kai. Apa yang ditulis tadi? La nafiyahnya. Lanafiyah itu ditulis bersambung dengan kai. Yakni menjadi likaila. Likaila. Ini. Jadi pada lafal ini likaila. Lamnya tadi lam jar. Yang faedahnya ta'lil. Kemudian kai. Ini huruf masdariyah. Huruf nasab. Dan istiqbal. Kemudian la. Ini adalah lanafiyah. Yang masuk pada fi'il mudhari'. Ini. Jadi ada tiga kata. Ada tiga huruf. Lam, lam jar, kemudian kai, dan la nafiyah. Likaila. Nahu, contoh. Asri' likaila tata'akhara anid darsi. Cepatlah. Asri' cepatlah. Likaila. Tata akhara, supaya kamu tidak terlambat. Supaya kamu tidak terlambat. Anid darsi, dari pelajaran. Ya. Lamnya tadi, lam jar, untuk ta'lil. Kemudian kai, huruf masdariyah, huruf nasab. Jadi fi'il mudhari' setelahnya mansub. Kemudian huruf istiqbal, untuk makna akan datang. Waktu yang akan datang. Dan la tadi nafiyah menafikan. Jadi likai. Likai la tata akhara. Ya, supaya engkau tidak terlambat. Ya, tata akhara ini fi'il mudhari' mansub. Ya, fi'il mudhari' yang mansub ini. Contoh berikutnya. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Ta'ammalil amsalatal atiyata li kai. Perhatikan contoh-contoh berikut ini untuk li kai. Li kai. Ta'ammalil amsalatal atiyata li kai. Alhamzatu yang A. Iltahaqtu bil jami'atil islamiyati li kai ata'allama al-lughata al-arabiyata wa ulumad dini. Likai ata'allama al-lughata al-arabiyyata wa 'ulumad dini. Iltahaqtu, saya bergabung atau saya masuk bergabung di sini, maksudnya masuk masuk ke universitas ini. Saya bergabung, saya masuk di Jamiah Islamiyah di Universitas Islam ini yang di Madinah ya. Likai ata'allama al-lughata al-arabiyyata, untuk atau supaya saya belajar bahasa Arab. Ya, likai ata'allama al-lughata al-arabiyyata, untuk atau supaya saya belajar bahasa Arab. Wa ulumad-dini, dan ilmu-ilmu agama. Ini likai ata'allama, ata'allama fi'il mudhari' mansub. Ya. Al-ba'u yang ba yang bi. Ijtahid kai tanjaha. Ijtahid kai tanjaha. Ya, bersungguh-sungguhlah engkau supaya engkau berhasil, sukses. Kai tanjaha. Nah, di sini lam jarnya tidak disebutkan. Ya, artinya dia ditakdirkan. Tidak ada lafadznya, ya, tidak ada penulisannya, tidak ada ucapannya. Tetapi ada dalam makna, ada dalam benak pikiran. Ya, likai tanjaha, supaya atau untuk engkau berhasil. Ya, ijtahid kai tanjaha, bersungguh-sungguhlah supaya engkau berhasil. Ini. Al-jimu yang jim, yang ce. Qala ahmadu li'ukhtihi. Ya, qala ahmadu li'ukhtihi. Ahmad berkata kepada saudarinya, ibhasi an hadzal kitabi fi maktabi kulliyatiki. Ibhasi an hadzal kitabi fi maktabi kulliyatiki. Uktubi ismahu likay la tansai. Uktubi ismahu likay la tansai. Ya. Ini Ahmad berkata kepada saudarinya, ibhasi an hadzal kitabi, carilah buku ini, ya, cari buku ini fi maktabi kuliyatiki, di perpustakaan fakultasmu. Kuliah di sini maknanya fakultas, ya, maktabah ya perpustakaan, ya, karena terkait dengan fakultas, ya, jadi carilah buku ini di perpustakaan fakultasmu, fi maktabi kuliyatiki. Uktubi ismahu, tulislah namanya, atau kalau itu buku ya judulnya, tulislah nama atau judulnya, judul buku itu, likaila tansai, supaya engkau, supaya kamu tidak lupa. Ya, likaila tansai, supaya kamu tidak lupa. Ya, karena ucapan ini tadi ditujukan pada saudarinya, pada seorang perempuan, ya, maka fi'ilnya di situ, ya, ibhasi, kemudian tansai, uktubi, ya, fi'il-fi'il ini bersambung dengan dhamir ya mukhatabah. Dhamir ya untuk mukhatabah, untuk lawan bicara satu orang perempuan. Ya, ibhasi, kemudian uktubi, ya, likaila tansai, itu. Berikutnya. Ad-dalu yang dal, yang di. Zahaba zumalai ila suqi likai yashtaru al-hawa'ija. Zahaba zumalai ila suqi. Teman-temanku pergi ke pasar. Likai yashtaru al-hawa'ija. Likai yashtaru al-hawa'ija. Untuk supaya mereka membeli kebutuhan-kebutuhan. Ya, teman-temanku pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya. Ya. Ini likai yashtaru, yashtaru fi'il mudhari mansub, ya, dinasabkan oleh kai. Kalau tadi likaila tansai, tansai yang contoh sebelumnya tadi ya, tansai ini fi'il mudhari mansub, ya, tanda nasabnya dengan menghilangkan huruf nun, asalnya tansaina. Dan contoh yang ini tadi, contoh yang di tadi, asalnya yashtaruna, ya, fi'il mudhari ini diakhiri dengan huruf nun pada asalnya ketika marfu, ya, dan saina yashtaruna ketika mansub, ya, tanda nasabnya itu dengan menghilangkan nun yang di akhir menjadi seperti ini tadi, likaila tansai likai yashtaru. Ini alha'u yang ha yang e, contoh asri'u likaila tafutana at-ta'iratu, asri'u likaila tafutana at-ta'iratu, cepatlah kalian. Ya, asri'u, cepatlah kalian. Likaila tafutana at-ta'iratu, supaya pesawat itu tidak meninggalkan kita. Ya, supaya pesawat itu tidak meninggalkan kita. Ya, ini ungkapan orang Arab. Mengatakan seperti ini. Pesawat meninggalkan kita. Ya, dengan bahasa atau dengan ungkapan seperti ini. Artinya apa? Pesawat sebagai pelakunya. Pesawat meninggalkan kita. Orang-orang mengatakan, mengungkapkan seperti ini. Ya. Tapi, orang Indonesia bagaimana? Supaya kita tidak ketinggalan pesawat. Ya kan? Supaya kita tidak tertinggal pesawat atau ketinggalan pesawat. Seperti itu ungkapan orang Indonesia. Ya, sesuaikan masing-masingnya. Kalau berbicara dengan bahasa Indonesia, ya sesuaikan dengan huruf, dengan adat orang Indonesia. Ya, cepatlah, supaya kita tidak ketinggalan pesawat. Supaya kita tidak tertinggal pesawat. Itu orang Indonesia, dengan bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau diucapkan dengan bahasa Arab, ya sesuaikan dengan kebiasaan orang Arab mengungkapkan seperti ini. Ya. Nasri'u likaila tafutana ta'iratu. Ini, cepatlah kalian supaya pesawat tidak meninggalkan kita. Ini, di sini tafuta, ini fi'il mubarak ya. Tafuta, fi'il mubarak mansub, ya, oleh sebab kai tersebut. Ini. Kemudian contoh atau latihannya. Ba'fil faragi fima ya'ti likai au likaila summa addil fi'la, ya, summa addil fi'la alladhi yaliha, ya, wa fil faragi, letakkan pada tempat yang kosong fima ya'ti pada kalimat-kalimat berikut ini likai atau likaila, ya, jadi likai, ya, tanpa la nafiah, ya, atau likaila, ya, dengan la nafiyah. Summa, kemudian addil fi'la. Ya, addil fi'la, sesuaikan fi'ilnya. Ya, addil di sini maknanya sesuaikan. Ya, sesuaikan fi'ilnya. Alladhi yadiha, yaitu fi'il yang mengikutinya. Yang mengikuti likai atau likaila tersebut. Sesuaikan. Sesuai dari sisi lafal, sesuai dari sisi makna, dari konteksnya, ya, sesuaikan seperti itu. Awalan yang pertama. Ittasala kathirun minasyababi biljami'ati. Titik-titik, ya. Yastafsiruna an syurutil qabuli. Ittasala, ya. Di sini ittasala kathirun minasyababi bil jami'ati. Jadi kathirun minasyabab, kebanyakan atau banyak pemuda. Banyak pemuda itu ittasala bil jami'ati. Jadi datang, ya, mendatangi jami'ah, mendatangi universitas. Kemudian titik-titik yastafsiruna. Yastafsirun, ya, meminta penjelasan, meminta kejelasan atau keterangan. Ya, meminta penjelasan atau keterangan an syurutul qabuli, tentang syarat-syarat penerimaan. Ya, ya, kalau jami'ah, universitas, ya, mafhum, ya, syarat-syarat penerimaan artinya apa? Penerimaan, ya, mahasiswa baru. Karena di situ juga terkait dengan asyabab, para pemuda, tentunya mereka mendatangi universitas untuk ya makna secara umum yang bisa difahami ya pada umumnya ya. Jadi mereka mendatangi universitas untuk mendaftar untuk menjadi mahasiswa di jami'ah tersebut. Sehingga tadi banyak para pemuda itu mendatangi jami'ah supaya untuk meminta penjelasan, meminta keterangan tentang syarat-syarat penerimaan, yakni penerimaan mahasiswa baru, ya, sesuai konteksnya tadi ya. Jadi apa tadi yang dimasukkan? Likai, ya, sesuai secara makna, ya. Kemudian lafadznya, kai menasabkan berarti fi'il yastafsiruna menjadi mansub, tanda nasabnya. Ya, menghilangkan nun yang di akhir. Jadi menjadi likai yastafsiru. Ya, likai yastafsiru. Ini. Sanian yang kedua. Kana ma'idu rihlati as-sa'ata salisata sabahan. Kana ma'idu rihlati as-sa'ata salisata sabahan. Ya, waktu perjanjian ya mau'id di sini waktu. Kenapa? Karena disebutkan as-sa'ah pada jam as-sa'ata salisata sabahan pada jam 3 pagi. Ya, tentunya dia terkait dengan waktu. Jadi lafaz mau'id ini adalah isim zaman. Ya, isim zaman. Jadi maknanya apa? Maknanya apa? Waktu perjanjian. Jadi waktu perjanjian perjalanan atau waktu yang direncanakan untuk perjalanan itu pada jam 3 pagi. Fajalasna natahaddatsu. Maka kami duduk. Ya, natahaddatsu. Ya, natahaddatsu di sini jumlah. Ya, ini jumlah fi'liyah ya. Fi'il mudhari'. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir. Ya. Jumlah fi'liyah ini sebagai jumlah fi'liyah ini sebagai hal ya, dari jalasna ya, sahibu halnya bomirna ya. Jadi kami duduk dalam keadaan natahaddatsu berbincang-bincang ngobrol ya, bercakap-cakap. Kenapa? Likai la nanama supaya kami tidak tidur. Ini jam 3 pagi ya. Kalau tidak bicara, tidak ngobrol mungkin ngantuk, tertidur. Sehingga apa mereka? Ya, duduk kemudian sambil ngomong-ngomong, sambil ngobrol, sambil bercakap-cakap. Ya, supaya apa? Tidak tidur. Sehingga yang dimasukkan adalah likaila, ya, kemudian fi'il mudhari'nya mansub, nanamu menjadi nanama, ya, tanda nasabnya dengan fathah. Jadi fajalasna natahaddatsu likaila nanama. Ini. Salisan yang ketiga, sa'altuka as'ilatan kathiratan. Sa'altuka as'ilatan kafiratan. Saya bertanya padamu. As'ilatan kafiratan dengan banyak pertanyaan. Titik-titik. Afhamul mas'alata jayidan. Afhamul mas'alata. Saya memahami permasalahan itu. Jayidan dengan baik. Tapi apa dimasukkan apa di sini? Likai. Afhamu fi'il mudhari' menjadi mansub. Berarti likai afhama. Sa'altuka as'ilatan kathiratan likai afhama al-mas'alata jayidan. Saya bertanya kepadamu dengan banyak pertanyaan supaya saya memahami permasalahan itu dengan baik. Baik. Rabi'an yang keempat. Ya Jurju, wahai Josh. Jurju. Orang Arab menulis ataupun mengungkapkan, mengucapkan seperti ini ya. George. Nah, tulisannya George itu ya, George. George. Ya, kalau ucapan bahasa Inggrisnya kan George. Ya, orang Indonesia juga bisa mengucapkan George. Ya, tapi orang Arab di sini Jurju. George. Gitu ya. Ya, Jurju, wahai George. Ya. Karena orang Indonesia bisa mengucapkan George, ya ucapan seperti bahasa aslinya, bahasa Inggris, George. Tidak perlu mengikuti bahasa Arabnya. Karena orang Arab kesulitan mengucapkan sesuai aslinya bahasa Inggris. Tapi kalau orang Indonesia bisa, ya kembalikan ke aslinya. Jadi bahasa, dalam hal ini nama orang ya, terkait dengan nama orang, atau nama suatu tempat atau semisalnya, ya, sebut dengan sesuai dengan aslinya, daerah aslinya. Kalau itu Arab ya sesuaikan dengan lafaz Arabnya, kalau itu Inggris ya sesuaikan dengan lafaz Inggrisnya, selagi bisa diucapkan. Kalau orang Indonesia, walhamdulillah secara umum mudah bisa. Bahasa Arab mudah, ya, bahasa Inggris juga mudah, alhamdulillah. Tapi kalau orang Arab, ya, untuk mengucapkan bahasa Inggris pada beberapa kata mungkin ya, pada sebagiannya sulit seperti aslinya gitu ya. Jadi wahai George, ghayyir ismaka, ghayyir ismaka, ubahlah, gantilah namamu ya. George, gantilah namamu titik-titik apa, yadhunnun nasu annaka nasraniyun, yadhunnun nasu annaka nasraniyun. Orang-orang, ya, manusia atau orang-orang menyangka, ya, menduga bahwasanya engkau itu seorang Nasrani. Apa? Berarti likaila yadhunna annasu annaka nasraniyun. Ya. Wahai Josh, ya Jurju, ghayyir ismaka, ubahlah namamu, gantilah namamu, supaya orang-orang tidak menyangka bahwa engkau seorang Nasrani. Likaila yadhunnan nasu annaka nasraniyun. Ya. Khamisan yang kelima, ya Zainabu wahai Zainab, istayqidhi mubakkiratan. Ya, bangunlah mubakkirah, segera. Ya. Berpagi-pagi, artinya segera di awal waktu, tidak kesiangan, tidak apa, terlambat. Kalau orang Jawa mengatakan meruput, ya meruput, jadi berpagi-pagi sekali, segera, tidak kesiangan, tidak berlambat-lambat, itu ya. Ya Zainabu istayqidhi mubakkiratan, wahai Zainab, bangunlah berpagi-pagi, segera, secepatnya. Tata'akhkharina an ada'i sholati wad darsi. Tata'akhkharina an ada'i sholati wad darsi. Engkau terlambat dari menunaikan sholat dan pelajaran. Apa? Likaila tata'akhkhari. Ya, mansabnya dengan menghilangkan nun ya. Tata'akhkharina. Ini marfo dengan nun. Ya, mansabnya dengan menghilangkan nun ya. Likaila tata'akhkhari an ada isolati wad darsi, supaya engkau tidak terlambat, supaya kamu tidak terlambat dari menunaikan sholat dan pelajaran. Ini ya beberapa contoh, beberapa latihan tentang kai. Ini penggunaannya dalam kalimat, ya sesuaikan tadi hukumnya, kai ini sebagai huruf masdariyah, huruf nasab, dan huruf istiqbal. Ini. Dan dari keterangan yang disebutkan tadi, wallahu a'lam ya, yang menunjukkan makna ta'lil adalah lamjarnya, bukan kai. Ya, yang menunjukkan makna ta'lil dari keterangan yang disebutkan di sini ya, ya, dari keterangan yang disebutkan di sini tadi, ya, yang menunjukkan makna ta'lil adalah lamjar. Baik itu disebutkan, ya, ataupun lamjar itu ditakdirkan. Adapun kai sendiri, untuk kainya sendiri, kai itu adalah huruf masdariyah huruf nasab dan huruf istiqbal. Gitu ya. Ini Allahu a'lam. Mungkin bisa di lebih diperdalam lagi, dilihat pada kitab-kitab nahwu yang ada tentang kai ini. Berikutnya, tamrin sadisan yang keenam. Idzan antaziraka. Idzan antaziraka. Jika demikian, aku akan menunggumu. Idzan antaziraka. Jika demikian, aku akan menunggumu. Nah, idzan di sini akan dibahas tentang idzan ini. Apa? Idzan min nawasibil mudhari'i. Idzan ini termasuk yang menasabkan fi'il mudhari', termasuk huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Wa tusamma harfa jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbalin. Ya, wa tusamma harfa jawabin, dan idzan ini dinamakan dengan huruf jawab, wa jazain ya huruf jaza, wa nasbin huruf nasab, wa istiqbalin dan huruf istiqbal. Jadi ini terkait dengan makna atau faedahnya dan amalannya. Jadi disebut dengan huruf jawab karena dia sebagai jawaban, jawaban dari kalimat yang sebelumnya. Wa jaza sebagai balasan, jadi jawaban dan balasan atau tanggapan. Jadi dia fungsinya atau maknanya tadi untuk menanggapi, menjawab, membalas dari kalimat yang sebelumnya. Ini ya, huruf jawab, wa jaza. Wa nasbin, dan dari si amalannya secara lafaz, dia menasabkan fi'il mudhari' yang setelahnya. Maka dia disebut dengan harf nasab. Kemudian wastiqbalin, dan huruf istiqbal. Jadi dia terkait dengan waktu yang akan datang. Jadi maknanya adalah terkait dengan waktu yang akan datang. Makna ataupun fungsi atau faedah dari idzan. Ta'ammalil amtsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh ini. Contoh-contoh berikut ini. Tafham maknaha. Engkau akan memahami. Ya, engkau akan memahami maknanya. Jadi dengan contoh, insya Allah akan lebih mudah untuk memahami makna dari idzan tadi. Huruf jawab, harf jawab, harf jaza, harf nasab, dan harf istiqbal. Contoh, percakapan ya, dua orang. Kenapa di sini dengan dua orang atau mungkin dua kalimat, tidak cukup hanya satu kalimat, karena tadi harf jawab wa jaza, idzan adalah huruf jawab dan jaza, artinya apa, dia sebagai jawaban, sebagai balasan, sebagai tanggapan. Jadi artinya ada kalimat lain yang mendahului, ada ucapan lain yang mendahuluinya, baru kemudian dijawab, dibalas, ditanggapi dengan lafaz idzan ini. Tidak langsung satu kalimat langsung ada idzan, tidak. Tapi ada kalimat lain, ada ucapan lain yang mendahuluinya. Maka di sini dicontohkan dengan percakapan supaya bisa lebih mudah difahami. Untuk menunjukkan tadi maknanya, harf jawab wa jaza. Contoh, qala Hamidun, Hamid berkata, Sa'azuruka al-yawma ba'da salatul maghribi insya'allahu. Saya akan mengunjungimu pada hari ini setelah salat maghrib insya'allah. Ya, nanti. Ini mungkin diucapkan di siang hari atau sore. Dan dia berkata pada temannya, pada Khalid, aku akan mengunjungimu hari ini, pada hari ini. Ba'da salatul maghribi, setelah salat maghrib. Nanti. Ya. Takdirnya atau mafhumnya nanti setelah sholat maghrib insyaallahu insyaallah. Dan ini diperkuat dengan ada huruf sin tadi, sa'azuruka. Sin ini huruf istiqbal, jadi akan, sa'azuruka, aku akan mengunjungimu nanti. Jadi ini diucapkan pada mungkin ya pada pagi atau siang atau sore hari. Itu ya. Ini ucapan Hamid. Kemudian Khalid menanggapi, menjawab atau membalas, ya, menanggapi ucapan temannya tadi, ucapan Hamid. Idzan antadhiraka. Idzan antadhiraka. Jika demikian, aku akan menunggumu. Ya, jika demikian, aku akan menunggumu. Ya, jadi idzan di sini apa? Dia menanggapi, membalas atau menjawab dari ucapan Hamid tadi. Hamid mengatakan demikian, lalu ditanggapi oleh Khalid dengan ucapan ini, idzan antadhiraka. Jika demikian, aku akan menunggumu. Harf nasab. Nah, di situ idzan menasabkan fi'il mudhari setelahnya antadhira. Ya, antadhira ini fi'il mudhari mansub. Ya, antadhira. Ya, kemudian harf istiqbal artinya apa? Dia waktunya menunjukkan waktu akan datang atau terkait dengan waktu akan datang. Jadi aku menunggu itu di waktu akan datang nanti. Jadi aku akan menunggumu nanti setelah salat maghrib nanti. Itu ya. Baik. Berikutnya, qala al-mudarrisu hadza ahsanu mu'jamin madrasiyyin. Ini sebaik-baik kamus sekolah. Ya. Ya, ini ucapan mudaris mungkin menunjuk pada sebuah kamus, ya. Ini adalah sebaik-baik kamus sekolah. Kamus yang digunakan di sekolah atau untuk pembelajaran di sekolah. Ya. Qalatullabu, lalu para siswa menjawab, menanggapi, membalas, ya, ucapan mudaris tersebut, idzan nashtariyahu. Idzan nashtariyahu. Jika demikian, kami akan membelinya. Sebagai tanggapan, ini diucapkan sebagai tanggapan dari ucapan mudaris tadi. Ini kamus yang terbaik, kamus sekolah yang paling bagus, paling baik. Lalu ditanggapi oleh para siswanya, idzan nashtariyahu. Ya, jika demikian, kami akan membelinya. Ya, nashtariya fi'il mudhari' mansub. Ya, tanda nasabnya dengan fathah. Baik. Kemudian harf istiqbal akan datang, membelinya kapan? Ya, nanti atau besok. Kami akan membelinya nanti atau besok, artinya di waktu yang akan datang. Ini. Berarti belum punya, bukan membelinya dulu, kemarin, tidak, tapi nanti atau besok. Ini. Berikutnya, qala Aliun, Ali berkata, yasilu ustadzuna ghadan ilal madinatil munawwarati insyaallahu. Ya, guru kita atau dosen kita akan tiba di Madinah Munawwarah besok, ya, ghadan besok, insyaallahu jika Allah menghendaki. Zumala'uhu, qala zumala'uhu, lalu teman-temannya berkata, idzan nastaqbilahu fil madari. Jika demikian, kita menyambutnya. Ya, idzan nastaqbilahu fil madari. Jika demikian, kita menyambutnya. Kita akan menyambutnya. Menyambut beliau di bandara. Ini ucapan teman-teman Ali. Ini menanggapi ucapan Ali tadi. Ini sebagai jawab, sebagai jaza dari ucapan Ali tadi. Qala al-mudarisu, akhsha an yutwa qaiduka. Mudaris berkata kepada Hamid, ya, akhsha an yutwa qaiduka. Saya khawatir, saya takut, ya, ikatanmu akan dilepas atau diputus. Maksudnya engkau akan dikeluarkan. Ya, ini ungkapan, ya. Maksudnya atau maknanya engkau akan dikeluarkan dari sekolah atau dari kampus. Fa inna ghiyabaka katsiran, karena sungguh, ya, ketidakhadiranmu itu banyak. Engkau banyak tidak hadir, engkau banyak membolos, engkau banyak absen. Absen, makna absen itu tidak hadir, ya. Absen itu tidak hadir. Kalau ada daftar absensi, berarti daftar ketidakhadiran. Ya. Biasanya orang memahami absen itu hadir, tapi sebenarnya makna dari absen itu adalah tidak hadir, ghaib atau ghiyab. Ya. Kalau hadir apa? Presensi ya. Daftar presensi. Itu daftar kehadiran. Atau kehadiran itu presensi. Hadir atau hudur gitu ya. Ya, terlanjur salah kaprah di masyarakat ya. Kembali ke sini ya. Fa inna ghiyabaka kafiran. Maka sungguh ketidakhadiranmu itu banyak. Engkau banyak tidak hadir, engkau banyak absen, banyak bolos. Qala Hamidun, idzan lan aghiba fil mustaqbali insyaallah. Idzan lan la afwan. Idzan la aghiba. Jika demikian, la aghiba, aku tidak akan absen, aku tidak akan membolos. Ya. Fil mustaqbali, di waktu yang akan datang, insyaallahu insyaallah. Nah, di sini idzan ya, menanggapi menjawab atau membalas dari ucapan mudhari sebelumnya. Dimanasabkan fi'il mudhari yaitu aghiba dan apa? Mustaqbal ya, waktu akan datang. Ya, fil mustaqbali, di waktu yang akan datang. Kemudian di situ pada contoh ini ada la nafiyah, la aghiba, idzan la aghiba. Jadi la nafiyah itu tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh pada fi'il yang setelahnya. Aghiba fi'il mudhari ini tidak terpengaruh oleh la an-nafiyah. Ya, dia tetap mansub, dinasabkan oleh idzan. Adapun la nafiyah tidak berpengaruh, tidak punya pengaruh. Ya, ini. Ini beberapa contoh tentang untuk idzan ya. Dari contoh-contoh ini diharapkan bisa memahami makna dari idzan tadi sebagai huruf jawab, huruf jaza, huruf nasab dan huruf istiqbal atau harf ya, harf jaza, harf jawab, harf nasab, harf istiqbal. Ini. Keterangan berikutnya, tansibu idzan al-fi'l al-mudari'a bisyurutil atiyati. Idzan itu menasabkan fi'il mudhari' bisyurutil atiyati dengan syarat-syarat berikut ini. Al-hamzatu yang A, antakuna mutasaddiratan. Antakuna mutasaddiratan. Jadi idzan itu berada pada awal kalimat. Mutasaddirah pada permulaan, pada awal kalimat. Ya, bukan di tengah-tengah kalimat. Seperti ditunjukkan pada contoh-contoh tadi. Benar ia sebagai tanggapan, sebagai balasan dari suatu ucapan, tetapi tanggapan atau balasan ini yang dengan menggunakan idzan, maka idzannya diletakkan di awal kalimat. Idzan antadziraka, idzan nashtariyahu, idzan la ghiba dan seterusnya. Sebagai jawaban dari ucapan yang sebelumnya, tapi dia tetap diletakkan di awal kalimat jawaban ini. Diletakkan di awal kalimat tanggapan ini. Ya. Bukan misalnya apa? Ana idzan misalkan seperti itu atau nahnu idzan, tidak seperti itu. Langsung idzan nashtariyahu, idzan la ghiba itu. Jadi tidak perlu ditambahkan ana idzan antadziraka, tidak seperti itu. Atau nahnu idzan nashtariyahu, juga tidak seperti itu. Tanpa perlu ada ana, nahnu, ataupun yang lainnya. Kata-kata atau kalimat yang lainnya, tidak. Langsung idzan nashtariyahu, idzan antadziraka. Ini syaratnya. Jadi ya, terletak di awal kalimat. Kalimat jawaban tersebut, kalimat tanggapan tersebut ya. Al-ba'u yang B, syarat yang kedua. An takuna ghaira mafsulatin 'anil fi'li bi ghairil qasami walan nafiyati. Jadi idzan itu tidak terpisah ya, ghaira mafsulah, tidak terpisah, tidak dipisahkan 'anil fi'li, dari fi'il. Jadi antara idzan dengan fi'il mudhari' yang dinasabkan oleh idzan ini itu tidak dipisahkan, tidak terpisah. Idzan dengan fi'ilnya tidak terpisah. Bighairil qasami walan nafiyati. Selain dari qasam dan la nafiyah. Artinya apa? Dia hanya bisa dipisahkan oleh qasam atau la nafiah. Misalkan idzan wallahi antaziraka, itu tidak mengapa, itu masih boleh. Kenapa? Karena dia dipisahkan oleh qasam. Idzan wallahi, wallahi ini kan qasam ya. Kalimat ungkap untuk qasam untuk bersumpah. Idzan wallahi antaziraka. Ini tidak mengapa, ini boleh. Kenapa? Karena antara idzan dengan fi'ilnya dipisahkan oleh qasam. Ini masih boleh. Ini tidak mengapa. Atau tadi dia dipisahkan oleh la nafiah seperti contoh yang terakhir tadi. Idzan la ghiba. Idzan la ghiba. Ada la nafiah. La-nya la nafiah ya. Bukan nahiyah tapi nafiah. Ini boleh, ini tidak mengapa. Idzan dipisahkan oleh la nafiah dengan fi'ilnya, tidak mengapa. Ini jadi boleh. Jadi hanya dua hal atau dua kata ya, dua ungkapan yang memisahkan antara idzan dengan fi'ilnya, yaitu qasam, sumpah, atau la nahiyah. La nafiyah. Selain dari itu, ya, selain dari qasam dan la nafiyah, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh atau tidak bisa ya, memisahkan antara idzan dengan la dengan fi'ilnya. Atau idzan dan fi'ilnya tidak bisa, tidak boleh dipisahkan oleh yang lainnya selain dari qasam dan la nafiyah. Ini tidak boleh misalkan idzan fil baiti antaziraka, misalkan idzan fil baiti antaziraka, jika demikian di rumah aku akan menunggumu. Tidak boleh ya, tidak boleh fil baiti itu menyela atau diletakkan di antara idzan dengan fi'ilnya, tidak boleh. Kenapa? Karena ini bukan qasam. Fil baiti bukan qasam, bukan la nafiyah. Idzan dan fi'ilnya tidak boleh dipisahkan oleh selain itu. Jadi langsung idzan antaziraka. Kalau ingin ditambahkan fil bait ya, fil baitnya diletakkan di akhir. Idzan antaziraka fil baiti. Jika demikian aku akan menunggumu di rumah. Itu ya. Seperti itu. Itu syarat yang kedua. Kemudian aljimu yang C, syarat yang ketiga, an yakuna zamanul fi'li mustaqbalan. An yakuna ay yakuna zamanul fi'li mustaqbalan. Jadi keadaan waktu fi'il itu mustaqbal, waktu yang akan datang. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh fi'il, fi'il mudhara yang setelah idzan, itu mustaqbal, itu akan datang. Ingat, perhatikan fi'il mudhara ya, ini terkait dengan waktu, bisa waktunya hal atau hadir, waktu sekarang, waktu saat ini, bisa pula waktu mustaqbal, waktu yang akan datang. Nah, untuk idzan yang masuk pada fi'il mudhara, maka di situ fi'il mudharanya adalah waktunya adalah waktu yang akan datang. Waktu yang terkandung pada fi'il mudhara yang didahului oleh idzan, ini adalah waktu akan datang. Jadi tidak bermakna sekarang. Misalkan tadi idzan antaziraka, maknanya apa? Nanti waktu akan datang. Jika demikian aku akan menunggumu nanti. Bukan maknanya idzan antaziraka, jika demikian aku sedang menunggumu. Tidak bisa, tidak boleh, tidak benar. Karena tidak bermakna untuk waktu yang sekarang, waktu hal atau hadir, tidak. Dia waktunya mustaqbal. Ini. Kemudian latihannya, awalan yang pertama, hadis salah satu amsalatun li idzan. Datangkan 3 contoh untuk idzan. Bisa ya? Dari contoh-contoh tadi, silakan dicoba, dilatih membuat contoh untuk idzan. Dan tadi sesuai dengan contoh ya, dengan percakapan tadi antara dua orang untuk memudahkan memahami menggunakan idzan tersebut. Tidak hanya sekedar satu kalimat, tapi memang dia butuh ada kalimat pendahulu tadi dari ucapan yang mendahulunya tadi. Sebagaimana tadi maknanya sebagai huruf harf jawab wa jaza. Ini ya. Dilatih sendiri ya. Coba silakan. Kemudian latihan yang kedua, sanian yang kedua, yaqulu thalibun syai'an. Seorang thalib, pelajar atau mahasiswa mengatakan sesuatu. Wa yaruddu alaihi zamiluhu. Wa yaruddu alaihi zamiluhu. Dan temannya menjawabnya, membalasnya. Musta'milan idzan, dengan menggunakan idzan. Ya. Salah seorang siswa, pelajar atau mahasiswa mengatakan sesuatu, kemudian ditanggapi, dijawab, dibalas oleh temannya dengan menggunakan izan. Ya, seperti contoh-contoh tadi ya. Kira-kira seperti itu. Ya, bisa ya. Ada dua latihan ini. Coba dilatih masing-masingnya. Silahkan. Ya. Tadi, seperti contoh yang disebutkan tadi. Ya. Berikutnya, pembahasan tamrin yang berikutnya. Sabian yang ketujuh. Disebutkan dalam teras kemarin satu contoh kalimat. La istahmamtu wa la aftartu. La istahmamtu, aku tidak mandi. Wa la aftartu, dan aku tidak sarapan, tidak makan pagi. La istahmamtu wa la aftartu. Ini la, lanya la, an-nafiyah. Kemudian fi'ilnya apa? Istahmamtu, aftartu. Ini fi'il maudhi. Fi'il maudhi. Ya. Berarti la, an-nafiyah itu bisa, diboleh masuk pada fi'il maudhi. Tapi di sini ada syaratnya, ada ketentuannya. Disebutkan penjelasan setelahnya. Iza nufiya al-maudhi. Idza nufiya al-maudhi bila wajaba taqraruha. Jika fi'il maudhi itu dinafikan dengan la, jika fi'il maudhi itu dinafikan dengan la, maka wajib mengulangnya. Wajaba taqraruha, wajib mengulangnya, wajib diulang. Tidak hanya sekali saja. Tidak boleh misalkan hanya lastah la, lastah mamtu, itu saja, titik, berhenti bicara, berhenti berucap, tidak boleh, harus diulang. Kenapa? Karena dia menafikan maubi dengan la, harus diulang. Artinya disebutkan kalimat lain dengan fi'il maubi juga yang dinafikan dengan la. Lastah mamtu wala aftartu. Ini, seperti ini, aku tidak mandi dan aku tidak sarapan. Berbeda dengan ma, ma yang menafikan maudhi, ya cukup sekali, tidak perlu ada pengulangan. Jadi boleh atau cukup, misalkan ma istahmamtu, mastahmamtu, aku tidak mandi, cukup, titik. Karena ini dengan ma, boleh, artinya cukup hanya sekali saja. Tetapi kalau dengan la, maka dia harus berulang, la istahmamtu, lastahmamtu, wala aftartu. Wa fit tanzili, di dalam Al-Quran, contoh dalam Al-Quran, fala saddaqa wala salla. Fala saddaqa wala salla. Maka dia tidak membenarkan dan tidak pula dia salat. Ini di surah Al-Qiyamah, ayat yang ke-31. Bisa dilihat ya. Fala saddaqa wala salla. Ini. Kemudian latihannya atau untuk latihannya, infi al-fi'laini fi kulli jumlatin mimma ya'ti bi la. Infil fi'laini, nafikan dua fi'il ini fi kulli jumlatin, pada setiap kalimat, mimma ya'ti berikut ini, bi la, dengan la. Jadi nafikan dua fi'il pada setiap kalimat berikut ini dengan la. Ini latihannya ya. Awalan yang pertama, Qara'ta ad-darsa wa katabtahu. Engkau membaca pelajaran dan engkau menulisnya. Dinafikan dengan la. La qara'ta ad-darsa wa la katabtahu. La qara'ta ad-darsa wa la katabtahu. Engkau tidak membaca pelajaran dan engkau tidak menulisnya. Dan yang kedua, ra'aituhu wa kallamtuhu. Aku melihatnya dan aku berbicara padanya. dinafikan dengan la keduanya menjadi la ra'aituhu wa la kallamtuhu. Aku tidak melihatnya dan aku tidak berbicara kepadanya. Salisan yang ketiga, sa'alani wa sa'altuhu. Sa'alani, dia bertanya kepadaku, wa sa'altuhu, dan aku bertanya kepada dia. Dinafikan dengan la kedua fi'il ini menjadi la sa'alani wa la sa'altuhu. Dia tidak bertanya kepadaku dan aku tidak bertanya pada dia. Rabi'an yang keempat, akalna wa syaribna mundul barihata. Kami sudah makan dan kami sudah minum sejak kemarin atau sejak tadi malam. Dimasukkan atau dinafikan dengan la kedua fi'il ini menjadi la akalna wa la syaribna mundul barihata. Kami tidak makan dan kami tidak minum sejak semalam, sejak tadi malam. Ini la akalna wa la syaribna. Ini ya, jadi fi'il maudhi itu bisa atau boleh dinafikan dengan la, tapi dengan syarat dia harus berulang. Seperti ditunjukkan pada contoh-contoh ini tadi. Berikutnya satu tambahan lagi ya. Saminan yang ke-8. Disebutkan contoh. Al-ana ta'ti wa qadintaha ad-darsu. Apakah sekarang ini engkau datang dan sungguh dalam keadaan sungguh pelajaran itu sudah selesai? Ini. Nah, di sini wawunya, ya, ini adalah wawu hal, bukan wawu ataf ataupun bukan wawu yang lainnya. Ini wawu hal, artinya menunjukkan keadaan. Al ana ta'ti, apakah engkau sekarang ini, apakah sekarang ini engkau datang? Ya, padahal keadaannya apa? Wa qadin tahaddarsu, pelajaran itu sudah selesai. Ya, ini. Nah, di sini dibahas tentang wawu hal ini. Idza dakhalat wawul hali ala jumlatin fi'liyatin fi'luha madin musbatun dakhalat ma'aha qad. Jika wawu hal, ya, idza dakhalat wawul hali, jika wawu hal itu masuk ala jumlatin fi'liyatin, pada jumlah fi'liyah, fi'luha madin, yang fi'ilnya itu madi, jadi jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu madi, musbatun, musbat, fi'il madi yang musbat. Maknanya musbat apa? Tidak dinafikan, tidak didahului oleh huruf-huruf nafi. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat positif ya. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Kalau kalimat positif itu yang tidak ada penafiannya, tidak ada kata-kata tidak atau yang semisalnya. Kalau yang negatif itu yang dinafikan. Jadi ada kata tidak. Ya, di situ disebutkan atau dinafikan dengan kata tidak atau yang semisalnya. Itu dalam bahasa Indonesia ya, untuk membandingkan ya. Adapun dalam bahasa Arab, di sana ada musbat dan manfi. Kalau manfi itu dinafikan. Ini ada yang ada huruf nafinya, ada kata-kata yang menafikan nih. Huruf atau yang lainnya. Itu kata-kata ya yang menafikan, itu manfi. Nah, itu lawannya adalah musbat. Jadi yang tidak dinafikan. Jadi ditetapkan atau dia tidak nafi, tidak dinafikannya. Tidak ada kata-kata yang menafikan. Nah, ini jumlah fi'liyah. Kemudian fi'ilnya madhi, jadi bukan fi'il mudhari' ya. Artinya ketika jumlah fi'liyah itu dengan fi'il mudhari', berarti tidak masuk dalam pembahasan ini. Tidak masuk dalam pembahasan ini. Karena di sini yang disebutkan, yang disyaratkan, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya madhi. Dan fi'il madhi itu musbat. Fi'il madhi yang musbat. Artinya kalau fi'il madhinya manfi, ini juga tidak termasuk dalam pembahasan ini. Jadi kalau fi'ilnya mudhari' tidak termasuk dalam pembahasan ini. Kalau fi'ilnya madhi itu manfi, itu juga tidak termasuk dalam pembahasan ini. Yang termasuk di sini adalah fi'il, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya madhi musbat. Ini satu ketentuan, satu syarat. Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu madhi yang musbat. Nah, Ketika wawu hal itu masuk pada jumlah fi'liyah dengan fi'il madhi yang musbat ini, maka dakhalat ma'aha qad. Maka masuk bersamanya qad. Artinya dia dibersamai oleh qad. Ya, fi'il madhi yang musbat ini, ya, dimasuk oleh wawu hal, ini dibersamai oleh qad. Ya, sehingga nanti akan tersusun wa, ya, wawunya, kemudian qad, kemudian jumlah fi'liyah dengan fi'il madhi yang musbat tadi. Seperti pada contoh tersebut, waqad intahad darsu, waqad intahad darsu. Jadi qad, ya, wawu hal, ya, waqad, wawunya wawu hal, kemudian qad tadi yang membersamai wawu hal tersebut. Kenapa? Karena yang terletak setelah wawu hal itu berupa jumlah fi'liyah dengan fi'il madhi yang musbat. Intaha ini jumlah fi'liyah dengan fi'il madhi yang musbat. Ini. Ta'ammalin misalah. Perhatikan contoh ini. Summa'akmilin nafisah. Kemudian sempurnakanlah sisanya. Contoh yang pertama. Dakhaltul masjidah. Aku masuk masjid. Wal imamu yusallimu. Dalam keadaan imam mengucapkan salam, artinya sudah selesai sholatnya. Nah, di sini ini wawunya wawu hal, ya, pembahasan di sini tentang wawu hal. Wal imamu yusallimu, dalam keadaan imam mengucapkan salam, ya, yang terletak setelah wawu hal apa? Al imamu yusallimu. Jadi ini kalimat yang menjadi hal, ya, kemudian didahului oleh wawu hal, ya. Ini al-imamu yusallimu, ini jumlah ismiyah. Al-imamu sebagai mubtada, kemudian yusallimu, ini sebagai khobar. Berarti di sini kalimatnya berupa jumlah ismiyah. Didahului oleh wawu hal langsung, ya, tanpa ada tambahan apa-apa. Wawu hal langsung masuk pada jumlah ismiyah yang menjadi hal. Wal-imamu yusallimu. Ya, itu ketika berubah jumlah ismiyah semacam ini langsung. Wawu hal langsung pada jumlah ismiyahnya. Kemudian pada contoh yang kedua di sampingnya. Dakhaltul masjidah. Waqad sallamal imamu. Waqad sallamal imamu. Dan sungguh. Atau dalam keadaan sungguh. Imam mengucapkan salam. Sudah mengucapkan salam. Nah, di sini. Yang menjadi jumlah hali, ya. Halnya yang berubah jumlah. Kemudian didahului oleh wawu hal, apa? Sallama al-imamu. Sallama al-imamu. Sallama ini fi'il madhi. Kemudian dia musbat. Ini menjadi jumlah haliyah. Didahului oleh wawu hal. Berarti dia berupa apa? Jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah. Fi'luha madhin. Fi'ilnya itu madhi. Musbatun musbat. Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya madhi musbat. Ya. Ketika dimasuki oleh wawu hal, maka dia dibersamai dengan qad. Ya. Dibersamai oleh qad. Wa qad sallama al-imamu. Wa qad sallama al-imamu. Ini, ya. Jadi ini, perhatikan. Jumlah atau hal yang berubah jumlah. Ya. Hal yang berubah jumlah. Dan didahului oleh wawu hal. Perhatikan keadaan jumlahnya. Kalau itu berupa jumlah ismiyah, maka wawu hal langsung masuk pada jumlah ismiyah tersebut. Tetapi kalau dia berupa jumlah fi'liyah dengan fi'il madhi yang musbat, maka dia dibersamai oleh qad wa qad, seperti itu. Ya. Kemudian contohnya, latihannya, yang pertama, dakhaltul masjidah wal imamu yukabbiru. Dakhaltul masjidah wal imam yukabbiru. Aku masuk masjid dalam keadaan imam itu bertakbir. Ini dibuat menjadi apa? Jumlah fi'liyah. Halnya dibuat menjadi jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah lagi. Kalau di sini kan yang disebutkan kalimat yang awal halnya berupa jumlah ismiyah, kemudian diubah ke jumlah fi'liyah dengan fi'il madhi yang musbat tadi seperti contoh. Menjadi bagaimana? Dakhaltul masjidah wa qad kabbara al-imamu wa qad kabbara al-imamu. Itu ya. Sanian yang kedua, dakhalna al-masjida wal muadzinu yuqimu. Ya, dakhalna al-masjida wal muadzinu yuqimu. Ya, kami masuk masjid dalam keadaan muadzin itu iqamah, ya, mengumandangkan iqamah atau menegakkan salat. Diubah kalimat yang menjadi hal dengan jumlah fi'liyah tadi menjadi dakhalnal masjida wa qad aqamal muadzinu, wa qad aqama al muadzinu. Gitu ya. Kami masuk masjid dan sungguh muadzin iqamah, ya, menegakkan salat. Nanti melafadkan, mengumandangkan iqamah. Ya. Yang ketiga, salisan. Wasalna al-madinata al-munawwarata. Wasalna al-madinata al-munawwarata. Wasyamsu takhribu. Kami tiba di Madinah al-Munawwarah. Ya, dalam keadaan matahari tenggelam. Ya, hal ya, dalam keadaan. Atau mungkin bisa diterjemahkan yang semisal itu. Ya. Pada saat atau ketika matahari terbenam, ya mungkin juga bisa diterjemahkan dengan lafal-lafal seperti itu. Yang jelas dia menunjukkan hal ya keadaannya. Jadi kami tiba di Madinah itu keadaannya matahari terbenam. Diubah halnya menjadi jumlah fi'liyah. Waqad gharabatis syamsu. Ya, waqad gharabatis syamsu. Gitu ya. Wasalna al-Madinata al-Munawwarata wa qad gharabatis syamsu. Ya, kami tiba di Madinah dalam keadaan matahari terbenam. Rabi'an yang keempat. Wasaltu al-Matara, wasaltu al-Matara wa ta'iratu tahbitu. Wasaltu al-Matara wa ta'iratu tahbitu. Aku tiba di bandara dalam keadaan pesawat itu mendarat. Tahbitu ya, mendarat, landing. Gitu ya. Diubah menjadi wasaltu ta'irata, wasaltu al-matara wa qad apa? Habatat at-ta'iratu wa qad habatat at-ta'iratu. Ya. Habata at-ta'irah mu'annath ya, jadi habatat at-ta'iratu. Habatat at-ta'iratu, ya. Wasaltu al-matara wa qad habatat at-ta'iratu. Gitu ya. Khamisan yang kelima, dakhaltu al-fasla wal mudarrisu yashrahu ad-darsa. Aku masuk kelas dalam keadaan mudarris menjelaskan pelajaran. Dakhaltu al-fasla wa qad syaraha al-mudarrisu ad-darsa. Wa qad syaraha al-mudarrisu ad-darsa. Ini. Ini ya, jadi jumlah fi'liyah yang menjadi hal yang itu didahului oleh atau dimasuk oleh wawu hal, maka fi'ilnya itu berupa fi'il madhi ya yang musbat ya, atau fi'ilnya berupa fi'il madhi dan kalau dia musbat maka dia dibersamai atau ditambahkan qad seperti ini waqad intahad darsu. Waqad kabbara al-imamu, waqad sallama al-imamu, dan seterusnya. Ini. Nah, di sini kemudian disimpulkan, wawu hal bersambung dengan al-jumlatul ismiyatu. Jadi, wawul hali, ya, ini bersambung, ya, al-jumlatul ismiyatu, bersambung dengan jumlah ismiyah. Langsung. Wawu hal langsung dengan jumlah ismiyah. Kemudian yang berikutnya, wawul hali, kemudian qad, bersama dengan qad, kemudian bersama dengan al-jumlatul fi'liyatu, fi'luha madin musbatun. Jadi wawu hal, kemudian bersama dengan qad, kemudian bersama dengan jumlah fi'liyah, yang fi'ilnya madi musbat. Ini. Ini ya, jadi keadaan jumlah yang menjadi hal, itu berbeda-beda ketentuannya, terkait dengan wawu halnya. Ini. Kalau jumlah kalau hal itu berupa jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari', maka ini tidak boleh dengan wawu hal. Jadi tanpa wawu hal kalau fi'ilnya mudhari'. Ya, seperti dalam ayat di surah Yusuf, waja'u apa? Waja'u abahum isya'an yabakun. Ya. Atau yang semisalnya, ya, mungkin nanti dalam pembahasan hal yang lain, ya, ketika hal itu berupa jumlah dengan fi'il, atau ketika hal itu berupa jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari', maka tidak bersambung dengan wawu, atau bahkan tidak boleh bersambung atau dimasuk oleh wawu hal. Nah, jadi wawu hal itu ada tempatnya. Ada tempat-tempat di mana wawu hal itu ditambahkan, dan ada pula yang tidak boleh ditambahkan. Ya. Dalam pembahasan hal, insya Allah akan dibahas lebih lanjut, lebih rinci di sana ya. Nah, di sini hanya sebatas ini dulu. Yang apa yang disampaikan di sini diharapkan ini bisa difahami dulu ya, bertahap sedikit demi sedikit ya. Insyaallah nanti yang lain menyusul ya. Oke, ini dulu untuk kesempatan kali ini, sampai ini dulu ya. Untuk tamarin berikutnya insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah taala dan pertolongannya. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.